Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan mustaqim. Sirana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fi kitabil karim. Ma ba'd. Para sekalian, bapak-bapak dan ibu rahimakumullah. Segala puji milik Allah. Pagi ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Semoga apa-apa yang kita sudah laksanakan, yang kita sudah amalkan, diterima dan diberi pahala yang berlipat ganda insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kajian tafsir, sebelum kajian dimulai, ada beberapa maklumat. Yang pertama, insya Allah untuk acara silaturahim pada pagi ini ba'da ta'lim di rumah Bapak Toto, jalan Teratai itu kan? Teratai 6. Insya Allah ba'da ta'lim ini kita bersama-sama kesana ke silaturahim. Putaran yang ke 50 BB. Ya, putaran yang ke 50 insya Allah. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah musibah yang menimpa saudara kita di beberapa tempat, banjir, kemudian longsor dan kemudian para sekalian yang ingin berbagi dan menyisihkan sebagian rezeki yang dimiliki, nanti silakan langsung berhubungan dengan Bapak Muhammad Iskandar. Karena kata Rasulullah SAW, man nafasa muslimin nafasa Allah fi dunia wal akhirah, wa ma yasara ala mu'asirin yasara Allah fi dunia wal akhirah. Siapa yang memberikan kelonggaran pada semuslim yang dalam keadaan kesusahan, Allah akan berikan kelonggaran untuknya dunia dan akhirat. Siapa yang memberi kemudahan kepada muslim yang dalam kesulitan, dari kesulitan dunia, Allah akan mudahkan hidupnya dunia dan akhirat. Dari itu, pada para sekalian, lebih diutamakan yang ingin menyumbangkan sebagian rezekinya untuk menolong saudara kita, silakan nanti langsung ke Pak Iskandar. Kalau bisa sih kita gampang karena jauh mengirim ya, berupa uang saja pada Pak Muhammad Iskandar. Kalau punya pakaian yang layak dan masih bagus tidak masalah, tapi lebih diutamakan berupa uang. Baik, itu saja yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya, berilah sama-sama kita simak kajian tafsir pada pagi hari ini. Langsung saya kepada Ustaz Nadar oleh Tafadhal Masyukurah. الصالحين المؤمنين اللهم اجعلنا من الذين الذاكرين الشاكرين اللهم اجعلنا من المخلصين المؤمنين. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam majelis zikir, majelis ta'lim di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kenikmatan seperti ini selalu lengket dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga dan anak-anak cucu kita kelak insyaallah. Baiklah, kajian tafsir kita lanjutkan ayat demi ayat. Pada pagi hari ini kita masih di juz kedua surat Al-Baqarah insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة آيات 180-183. Pada ayat-ayat yang lalu Allah menganjurkan atau memerintahkan kepada manusia atau kepada orang-orang beriman ini untuk menjaga kehidupannya. Itu memerintahkan dengan memakan makanan yang halal dan bergizi. Pada ayat sebelumnya sudah kita bahas betapa sayangnya Allah kepada kita, sampai soal memilih makan saja, memilih kebutuhan untuk jasmani kita diperintahkan oleh Allah atau diingatkan kita oleh Allah. Ingat makananmu yang halal dan baik. Kulu minat thayyibat. Makanlah yang halal dan baik, atau dalam istilah kita halal dan bergizi. Dan jangan berlebih-lebihan. Ini semua untuk menjaga tubuh kita, karena makanan-makanan yang haram itu akan membawa dampak negatif, akan membawa penyakit yang bermacam-macam, penyakit yang kadang-kadang sulit disembuhkan. Itu juga akibat dari makanan-makanan haram. Kemudian orang sudah pada makan yang halal yang haram dalam hubungan sosial, boleh jadi ada yang baik ada yang tidak baik. sampailah terjadi dalam kehidupan ini ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Lalu untuk keseimbangan, untuk menjaga kesinambungan hidup manusia itu sendiri, Allah memberikan satu undang-undang. Lalu diwajibkanlah kita dengan ayat yang sudah kita bahas sebelum ayat ini, yaitu dengan pelaksanaan qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas al-qatla bil-qatla an-nafsu bin-nafs dan seterusnya. Dalam pembahasan fikih panjang sekali soal qisas ini, tapi saya atau kita sepakat tidak kita bahas secara fikih sampai detail. Toh ayat ini artinya dilupakan oleh bangsa kita dan termasuk kita. Karena itu saya tidak tertarik untuk bahas fikihnya. Jadi saya mohon maaf supaya kita tidak terlalu asik dengan fikihnya. Cukup kita memperbanyak istighfar saja dan berdoa mudah-mudahan bangsa kita ini bisa melaksanakan ajaran Islam di dalam Al-Quran dari awal sampai akhirnya, walaupun sementara sampai saat ini baru sebahagian kecil bangsa ini bisa melaksanakan. Itu pun sudah alhamdulillah. Kemudian untuk menjaga itu semua, boleh jadi orang untuk mempertahankan kehidupan ini kemudian sampailah berumur, sampailah berlanjut, ada tanda-tanda kematian. Saking sayangnya Allah kepada kita semua, lalu diingatkan orang yang sudah mempunyai tanda-tanda kematian, maka datanglah ayat ini dengan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Masih juga dengan kesayangan atau sayangnya Allah kepada kita untuk menjaga keseimbangan hidup, dan hidup ini sampai bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah untuk kebersihan jiwa dan lain sebagainya, Allah memberikan lagi satu, yaitu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam. Ayat yang sebelumnya tadi suruh makan pagi, makan bergizi, siang makan bergizi penuh dengan protein, malam pun begitu dengan penuh protein dan gizi dan halal, lalu oleh Allah satu saat atau dalam sebulan, dalam setahun sebulan istirahatlah sejenak, yaitu dengan puasa masuk di dalamnya. Jadi maksud saya supaya nyambung pembahasan ayat yang lalu kemudian yang sekarang. Nah ini sekarang kita bahas ayat-ayat yang khusus orang-orang yang sudah punya tanda-tanda kematian. Saya lihat di sini belum pada ada, ini masih muda-muda. Kalau tanda-tanda lihat orang-orang yang sudah mati ada itu di pusara, Pak ya. Di bagian pusara ada pusara bakti. Baiklah kita coba kita artikan. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan kutiba, artinya ditulis, furibo, di mana difardhukan, diwajibkan. Alaikum kepada kamu semua, idza hadar ahadakumul maut, ketika salah satu di antara kalian datang tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian itu jenggot sudah memutih seperti saya ini, ya kan? Rambut sudah memutih. Kita ingat belasan tahun yang lalu masih hitam semua, masih gagah. Kemudian gigi juga sudah mulai rontok. Itu tanda-tanda kematian. Apalagi jalan sudah tidak bisa tegap, sempoyongan, itu tanda-tanda kematian. Atau berbicara atau daya ingat sudah mulai melemah, tanda-tanda. Banyaklah, masing-masing merasakan. Tidak ada tanda-tanda kematian apa tidak. Intaroka khairon. Nah, orang-orang yang punya tanda kematian ini, intaroka khairon, kalau dia punya atau meninggalkan sesuatu yang baik atau yang banyak, di sini khairon bimana almal, meninggalkan harta benda, kekayaan. Iya, saya masih punya di kampung itu tanah 11 hektar. Saya masih punya kebun pisang di mana. Itu mulai diingat-ingat itu. Kalau sudah tanda-tanda kematian ada, intaroka khairon, di sini tidak dijelaskan yang banyak atau sedikit. Yang jelas ada aset yang kira-kira kalau besok saya dipanggil sang kekasih, itu ada aset-aset saya, entah berupa rumah, entah sepeda motor, entah sawah, entah kebun. Intan khaironil wasiyah. Ini wasiat, kalau dalam ilmu nahwu nanti kedudukannya sebagai naib fa'il. Jadi wakil daripada fa'il, fa'il daripada fi'il. Panjang, kembali lagi nanti kalau yang belajar nahwu ini ya. Jadi dari kata kutiba. Jadi di sini berarti kutiba alaikumul wasiyatu. Difardhukan, diwajibkan bagi orang-orang yang sudah punya tanda-tanda kematian untuk menulis wasiat. Ini maksudnya. Para ulama berbeda pendapat di sini atau punya pendapat-pendapat. Wasiat ini hukumnya wajib atau sunnah? Ada yang berpendapat wajib karena lafadznya di sini adalah kutiba bimakna furito, dan bagi yang berpendapat wajib, orang yang mati atau yang punya tanda-tanda kematian tidak segera menulis wasiat, termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Bagi yang berpendapat sunnah, karena terhapus dengan datangnya ayat-ayat tentang warisan. Karena di sini ayat berikutnya lil walidaini wal aqrabin, wasiat itu untuk kedua orang tua dan kerabat dekat, akrobi. Nah, jadi walidain atau bapak ibu atau ibu bapak ini termasuk ahli waris. Akrobin, family dekat atau keluarga dekat termasuk anak, termasuk kemenakan, termasuk. Ini ada yang ahli waris, ada yang tidak. Nah, ayat ini turun lebih dulu ketimbang ayat-ayat yang menyangkut tentang warisan. Ini ketika dibahas dari sudut pandang fikih, Umar radhiyallahu anhu, ketika ayat ini turun, dia bergegas-gegas. Padahal Umar ketika itu masih gagah, masih apa namanya, sehat, tegap, suaranya kalau jalan itu berwibawa, tep tep tep. Begitu Umar mendengarkan Rasulullah membacakan ayat ini, Umar langsung, saksikan wahai sahabat-sahabatku, sejak saya menerima atau mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak itulah saya sudah menulis wasiat. Cuma di dalam hadis itu tidak diterangkan wasiat yang ditulis oleh Umar itu apa. Artinya Umar bergegas-gegas melaksanakan perintah itu. Nah, itu wasiat. Wasiat ini dengan datangnya ayat tentang warasa, tentang warisan, lalu ulama mengambil kesimpulan dengan dasar ada juga hadis la wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris, maka lil aqrabin atau lil walidain di sini menurut hadis yang tadi atau ulama yang membahas ini itu mansukh secara hukman, artinya hukumnya terhapus tapi ayatnya tidak. Nah, Ibnu Katsir dalam hal ini tetap dia mewajibkan sebagaimana adanya ayat ini dengan catatan wasiatnya jangan sampai melanggar. Wasiatnya jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Islam. Contohnya umpamanya dia melihat punya anak 6, ya kan? Kemudian ada di antara 6 ini anaknya yang paling disayang. Kebetulan, wah udah, ya tulis aja untuk si Zainab ini 2/3 saya berikan harta bendaku. Sementara untuk Muhammad, ya, Muhammad Reza umpamanya ini hanya dikasih sedikit sekali sepeda motor, kasih Muhammad Reza, padahal sudah banyak pun sudah kempes, belum diperbaiki. Nah, ini melanggar aturan, karena pernah ada seorang janda sudah tua. Dia cuma punya anak satu-satunya anak perempuan. Kemudian datang kepada Nabi, "Ya Nabi, saya merasakan badan saya ini udah lemas. Kalau malam kencingnya sudah 6 kali, kalau siang gak tahu berapa." Yang normal kan masih waktu muda kadang-kadang cuma sekali, kadang-kadang gak sama sekali. Bangun tidur baru buang air kecil. Jadi kalau sudah 3 kali, 6 kali, ingat itu. Malam bangun, pipis lagi, malam lagi bangun lagi, pipis lagi, itu artinya udah ada tanda-tanda kematian atau ketuaan. Tapi kalau punya diabetes, biar muda juga malam bangun juga pipis. Kalau punya diabetes, nah itu lain lah. Nah itu diwajibkan segera menulis wasiat. Lalu si sahabat tadi, si janda ini datang kepada Nabi, "Ya Nabi, dengan tanda-tanda yang sudah saya rasakan ini, saya mau berwasiat, tolong disaksikan atau diingatkan nanti bahwa seluruh harta benda saya ini 2/3 saya kasihkan calon pemimpin di kampung ini, paman. Saya wasiatkan atau sama Pak Kiai untuk memperbesar pesantrennya, atau sama pengurus masjid Al-Ikhlas untuk renovasinya, paman." Kata Nabi, Jangan, 2/3 itu banyak amat. Lalu, kalau begitu, ya Nabi, sudahlah gak apa-apa, separuh aja seluruh harta saya ini. Separuhnya saya wasiatkan untuk kepentingan Islam. Artinya wasiat itu begini, beda dengan hibah. Ya, kalau wasiat itu baru boleh digunakan setelah orang itu mati, itu wasiat. Tapi kalau hibah, memberikan hibah namanya, itu boleh digunakan sebelum dia mati. Artinya masih hidup pun sudah boleh dimanfaatkan. Ini saya hibahkan ini. Bidang tanah saya kalau dijual untuk kepentingan Islam. Utamakan ketika hibah atau infak atau sedekah itu untuk hal-hal yang jariah, yang jariah, yang pahalanya mengalir, yang mengalir walaupun sudah ditinggal mati, pahalanya itu masih mengalir, masih dapat pahala. Artinya dalam berinfak atau berhibah itu pun boleh kita memilih. Nah, tapi kalau wasiat itu baru boleh digunakan di saat yang memberi wasiat ini meninggal. Kata Nabi, separuh pun jangan, katanya. Tidak boleh. Kalau begitu, 1/3 ya Nabi, as-sulus. Lalu Nabi mengatakan, as-sulus was-sulusu katsir. 1/3, ya 1/3 itu pun sebenarnya masih banyak. Tapi itulah batas dibolehkannya. Berwasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 dari harta kita. Wasulusu katsir, kata Nabi. 1/3 itu pun masih tergolong banyak, tapi boleh sudah. Nah, jadi ya terserah teknisnya ya, namanya wasiat mungkin ditaruh di komputer sudah, ini hanya apa namanya kuncinya aja dikasihkan ke siapa atau ditulis manual taruh di bawah bantal, pokoknya berwasiat apapun sekecil apapun, karena ini termasuk ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Bahkan minal kabair man mata walam yaktubu wasiyah, termasuk dosa besar orang yang tidak menuliskan atau tidak berwasiat. Boleh ditulis, boleh diucapkan. Nah, di sini betapa Allah itu punya apa namanya untuk kita itu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Sampai disebutkan lil walidaini wal aqrabin. Ayat-ayat sebelumnya sudah terlalu banyak untuk berbuat kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Ya. Terutama kaum ibu ini sangat-sangat urgen, karena inilah yang akan melahirkan bangsa yang besar. Itu di tangan ibu-ibu itu. Jadi jangan meremehkan, suami bisa baik karena istrinya, suami bisa jahat juga karena istrinya. Karena itu dia punya peran yang sangat-sangat luar biasa. Anak-anaknya akan menjadi anak yang unggul, yang cerdas juga karena ibunya. Ketika ibunya mendidik dengan baik, dengan lemah lembut, dengan contoh dalam masa lalu, anak itu tumbuh dengan ibu. Tetapi ibu pun jangan sampai menjadi ibu lalu berpenampilan seperti nenek-nenek. Sebenarnya kuat memikul beban anak-anaknya untuk pendidikannya, lalu dia bermalas-malas seperti nenek-nenek gak kuat. Tetapi juga jangan sebaliknya, seorang ibu lalu berpenampilan seperti anak-anak, bisanya minta dikasihani, minta disayang-sayang, minta di segala macam kayak anak-anak kecil. Tidak, ibu adalah tunggak daripada kebangkitan bangsa. Karena itu Nabi juga mengatakan ummuka ummuka ummuka tsumma abuka, sampai tiga kali kan, ibumu ibumu ibumu dan baru bapak. Tapi ya seorang ibu yang terdidik juga dia jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak-anaknya, walaupun sejengkel apapun ya, karena ucapan ibu ini masya Allah. Kalau di negaranya Pak Nurdin ini terkenal dengan apa, maling kundang, nggak tahu legenda atau apa. Tapi pernah di zaman Nabi, di zaman sahabat pun ada yang cerita Ummu Juret gitu kan. Ibunya si Juret. Juret ini pemuda yang ganteng, gagah, dan masya Allah senangnya ke masjid luar biasa, beribadahnya ke masjid. Kebetulan rumahnya gak jauh memang dari masjid. Satu ketika si ibunya itu manggil-manggil Juret, Juret, kemana si Juret, tidak ada. Si Juretnya sebenarnya dengar panggilan ibunya itu, tapi dia sedang membaca Quran di masjid, lalu tidak dihiraukan. Cari lagi ibunya, mana Juret? Oh, ternyata di masjid. Dan besoknya lagi terjadi lagi begitu, sampai tiga kali Juret, Juret, Juret sedang sholat, sudah tahiyatul akhir. Habis itu biasanya dia berdoa atau baca Quran apa. Ibunya marah, kamu kenapa sih dipanggil-panggil ibu nggak datang-datang? Ibunya sambil ngomel itu mengucapkan, saya pengen melihat duren ini dipukuli orang kampung ini gara-gara difitnah menghamili. Bulan kemudian benar orang Yahudi mulai kasak kusuk, gak senang dengan juratnya, atau mungkin sudah ada kuping atau bagaimana, oh, mulai dihembuskan. Ada perempuan-perempuan Yahudi sedang hamil, ini juret yang pelakunya, ini juret pelakunya. Juret masih di masjid. Nah ini orang kampung udah nyerang juret dipukuli. Ibunya senyum saja, doa saya dikabulkan katanya. Kata ibunya. Makanya ibu-ibu yang kalau ngomong untuk anaknya jangan yang bagus-bagus supaya didengarkan oleh Allah atau oleh para malaikat menjadi kenyataan yang baik. Jangan kayak Ummu Julaid tadi itu, saking jengkelnya dia pengen lihat anaknya digebukin orang kampung situ. Padahal Julaid tidak melakukan itu. Sama sekali dia ahli ibadah, pemuda yang masya Allah dengan masjid senang. Kembali lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Bil ma'ruf artinya dengan adil ya, dengan baik ma'ruf. Jadi wasiatnya itu bukan sembarang wasiat. Kalau ada wasiat yang tidak baik, nanti dalam ayat berikutnya boleh direvisi. Boleh direvisi. Tiba-tiba wasiatnya rumah ini tolong ditutup aja pintunya semua. Nah itu kan gak masuk akal. Artinya boleh diubah. Gimana kalau rumah pintunya ditutup semua? Emang tikus kita? Atau wasiat yang ya, yang enggak lah gitu. Wasiat yang bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan ajaran syariah itu tidak harus dilaksanakan. Artinya boleh dilupi. Karena itu dengan ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Wasiat ini menjadi hak bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang bertakwa, sudah ada tanda-tanda kematian, jangan lupa supaya tidak termasuk dosa besar, kita menulis apa saja yang titipkan pada orang yang amanah atau ditaruh di dompet yang sangat rahasia, jangan dibuka sebelum saya mati umpamanya. Ya itu teknis lah, terserah bagaimana. Yang jelas bagi yang sudah punya tanda-tanda kematian dibolehkan atau diharuskan menulis wasiat untuk orang-orang yang tadi itu yang minal aqrabin. Kalau tidak kepada aqrabin boleh atau tidak? Ya boleh. Boleh saja asal tadi itu kepentingan, cuma diutamakan sanak famili. Karena kata Rasulullah lebih baik kamu wasiatkan anak-anakmu atau berilah kecukupan kepada anak-anak famili daripada kamu meninggal mereka terlunta-lunta bahkan meminta-minta. Artinya Islam menjaga, menganjurkan agar generasi berikutnya ini adalah generasi yang yadul mulia khairum min yadus sufla, generasi yang pemberi bukan peminta. diharapkan. Kadang-kadang ada saja kecurangan, ya namanya manusia. Oh itu, bapak itu wasiatnya begini. Dia membisikkan, ada yang ditulis, ada yang dibisikkan. Kebun kelapa yang sebelah sana itu dia bisikkan untuk saya. Yang lain ada, pokoknya ditambahi, dikurangi wasiatnya. Ada kecurangan-kecurangan. Dan saya yakin namanya manusia ada saja yang tidak jujur, yang merubah wasiat. Ada banyak hal yang kadang-kadang punya anak 6, kebetulan orang tuanya tinggal di salah satu anaknya. Anak-anaknya ini tidak dididik atau terlalu ambisius dengan harta benda, lalu menulis seolah-olah ini wasiat ibunya, bahwa yang emas sekian kilo, yang ini, yang itu sudah tidak termasuk barang yang akan diwariskan. Ini sudah dikasihkan. Padahal tidak. Ada saja untuk berbuat selingkuh terhadap wasiat ini. Tidak jujur. Seolah-olah, karena tidak akan ada protes. Orang yang beri wasiat sudah meninggal, sudah dikubur. Tapi yang saya lihat kenyataan-kenyataan seperti itu, hidupnya juga tidak terlalu, tidak berkah. Dia hancur pelan-pelan. Makanya di dalam ayat ini, faman badalahu ba'dama sami'ahu, barang siapa menggantinya, merubahnya setelah dia mendengar wasiat yang disampaikan itu, dimiringkan, ditambahi atau dikurangi, fa inna ma ismuhu 'alal ladina yubaddiluna. Ketahuilah sesungguhnya dosanya itu bukan kembali kepada yang memberi wasiat, tetapi bagi orang yang merubahnya. Bagi orang yang merubahnya karena tadi itu ingin menguasai, ingin memiliki lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Bahkan dengan teknologi yang sangat canggih, bisa dirubah sertifikatnya dan lain sebagainya, lalu menjadi barang sengketa, sampai terjadi lapor-melapor, sampai terjadi penjara memenjarakan sesama saudara atau sama family dekat. Terjadi gak kira-kira bapak? Ada yang terjadi ya? Nah ini jauh sebelumnya Allah sudah mengingatkan, Allah sudah memberi rambu-rambu, ada perangai juga yang begini. Faman badalahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samii'un 'aliim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, mendengar ketika orang itu mewasiatkan, membisikkan, Allah mendengar. Artinya orang yang setelah mendengar itu lalu merubahnya, seolah-olah yang dibisikkan itu A, tapi yang disampaikan ke ahli waris itu B, itu sama artinya dengan menuduh bahwa Allah itu tidak mendengar. Sami'un 'alim, Allah melihat. Sama saja dia menuduh kepada Allah bahwa Allah itu buta, dia tidak melihat apa yang saya lakukan ini begini begini. Tapi kalau orang itu sadar bahwa Allah itu sami, Allah itu maha mendengar bisikan bisikan wasiat itu, dan Allah itu melihat di saat dia membisikkan, di saat dia menuliskan, Allah melihat. Maka ketika itu disadari, orang kemudian takut. Dia ingin segera menyampaikan wasiat bapak itu begini, begini, begini, wasiat ibu itu begini, begini. Sampaikan apa adanya. Nah itu bagi yang merubahnya tadi. Allah Taala. Sifat ayat berikutnya, faman khafa min musin, lalu barang siapa yang takut, yang khawatir kepada orang yang memberi wasiat itu janapan. Janapan itu apa? Berat sebelah. Berat sebelah artinya ya enggak. Tadi itu ada anak yang sayang, atau kadang-kadang ada keponakan lebih disayang daripada anak, atau cucu lebih disayang ketimbang anak kandungnya sendiri, lalu berlebih-lebihan ketika memberikan wasiat. Faman khafa min musin janapan, barang siapa yang khawatir, khawatir nanti itu berat sebelah dalam memberikan wasiat, au isman, atau memberikan wasiat itu salah isman, fa aslaha bainahum, lalu diluruskan di antara mereka, dibetulkan, Pak, begini, begini. Yang benar itu begini, begini. Falas ma'alim, tidak mengapa, atau mungkin dia keburu meninggal, belum sempat diluruskan, maka para ahli waris berkumpul, membahas ini, ibu atau bapak ini berwasiat kelihatannya menyalahi ajaran, menyalahi syariat atau melebihi batas, lalu direvisi atas kesepakatan keluarga, dibetulkan. Kalau ismali gak apa-apa, boleh. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Artinya sifat-sifat Allah sebagai pengampun, kita sebagai manusia mukmin, manusia mutakin juga menjadi wakil-wakil Allah sebagai sifat pengampunannya tadi. Kita mudah memaafkan. Allah saja ghafur, pemaaf. Kadang-kadang kita lebih keras daripada Allah, tidak mudah memaafkan orang, tidak mudah memaafkan tetangga, tidak mudah memaafkan istri, tidak mudah memaafkan anak. Kadang-kadang ada orang yang saking jengkelnya atau tidak terlatih memaafkan itu. Apalagi kalau di Jawa, di tempat saya sana itu, sampai kadang-kadang tidak dimaafkan tujuh keturunan terucap, na'udzubillah. Jadi sifat Allah pemaaf ini juga boleh kita miliki, boleh kita wakili. Orang yang tidak pemaaf biasanya juga sulit meminta maaf, keras, gengsinya over. Nah, oleh Allah diingatkan Ghafur, Allah itu pemaaf, Rahim, kasih sayang. Saya kira mungkin untuk memancing, meramaikan, sudah mulai banyak yang mau bertanya barangkali tentang wasiat itu. Saya persilakan sebelum kita tutup barangkali. Ya, baik para jemaah sekalian, mumpung masih hidup, karena tanda-tanda kematian itu yang pasti kita tidak tahu. Cuman yang jelas, ya mayoritas kita ini sudah meninggalkan dunia hitam. Rambut sudah mulai memutih, kumis sudah putih, jenggot sudah putih, yang hitam-hitam sudah ditinggalkan. Ini diantaranya tanda-tanda. Mata mulai lamur, kemudian kulit mulai mengendur. Tidak tahu lah, mumpung ajal belum datang menjemput, ayat sudah kita simak betapa wasiat merupakan satu keniscayaan. Jangan sampai nanti kita di hadapan Allah membawa al-kabair karena tidak berwasiat atau meninggalkan wasiat. Baik, pertanyaan kalian silakan Pak Presiden RT8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah pembagian waris. Kalau dari putra putrinya ini sepakat bagi rata, apakah boleh? Pertanyaannya nggak ada wasiat, bagi rata aja, boleh nggak? Pertanyaannya adalah boleh nggak ketika dia mau meninggal lalu berwasiat gitu ya, atau berpesan? Setelah meninggal waktu itu lah. Jadi boleh nggak atas kesepakatan keluarga bahwa harta yang ditinggalkan oleh mayit itu dibagi rata? Dibagi rata. Dengan adanya ayat-ayat tentang warisan itu, walaupun disepakati itu tetap tidak boleh. Jadi tetap dibagi warisan dulu. Jadi gini, seluruh bersepakat dibagi rata, tapi hukum Islam harus dikedepankan. Artinya yang laki dua bahagian daripada yang perempuan dan seterusnya, sesuai dengan aslul masalah atau usulul masalah dalam warisan. Setelah itu sudah terbagi semua, ahli waris mendapatkannya, kemudian berkumpul lagi besok para keluarga, berkumpul lagi, kita sudah terima warisan ini semua sesuai dengan bagiannya, lalu yuk kita bagi lagi rata. Jadi dikumpulkan lagi kemudian dibagi. Jadi ada pahala saudara laki-laki ketika membagi kepada adiknya perempuan, dan dia dapat dua bagian, ya kan? Yang adik perempuannya dapat satu bagian. Kemudian berkumpul lagi untuk membagi rata, itu boleh. Tapi setelah undang-undang warisan itu dibagi, tidak boleh sebelum warisan dilaksanakan lu bagi rata aja, kita sepakat kok. Kenapa? Kalau sudah terjadi, ya kita istighfar kepada Allah, kemudian ya istighfar kita kepada Allah atas tidak melaksanakan warisan tadi, ya karena ketidaktahuan, boleh begitu. Kalau terjadinya baru sehari dua hari mungkin bisa begitu ya. Kalau terjadinya sudah puluhan tahun, sudah campur dengan usahanya, sudah sudah susah dihitungnya. Selagi masih bisa dihitung dan sepakat para ahli waris tadi, tidak apa-apa. Esensinya kan sebenarnya mau dibagi rata, cuman dinamakan sebenarnya kamu dapat sekian, kamu dapat dua bagian, kamu dapat 1/6, kamu dapat 1/8. Udah tulis aja, ini hanya 1/8, ini hanya 1/6, ini hanya separuh, ini hanya, kan ada yang ketentuan. Setelah pada tanda tangan menerima itu semua, lalu semua bersepakat ikhlas. Ikhlas bahwa apa yang telah dibagikan ini atas kesepakatan atau keikhlasan bersama pun. Tapi dia tahu, kemudian dia tahu menandatangani bahwa dia dapat bahagian dari. Jadi ada dua apa namanya catatan menandatangani bahagian ketentuan waris. Yang kedua menandatangani bagi kata. Insya Allah begitu solusinya. Iya. Oh ya, silakan. Tanya dulu, sudah punya tanda-tanda kematian belum? Sudah banyak. Nanti tanya apa sih dia mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabnya untuk pertanyaan Pak Ustaz, pendaftarannya udah banyak loh Ustaz. Ini sudah rontok, kamu sudah putih. Saya mau tanya begini Pak Ustaz. Misalnya kita punya wasiat nih, kita ini misalnya punya rumah dua, anak enam. Anak yang enam ini empat sudah punya rumah. Sudah apa? Sudah punya rumah. Oh iya. Tapi yang dua belum. Sekarang kita wasiatkan buat rumah dua ini, yang satu untuk si A, satu lagi untuk si B. Tapi setelah kita wasiatkan itu, rumah yang anak yang berdua ini justru lebih bagus dari yang berempat tadi. Nah itu bagaimana? Apakah rumah yang secara dijual dulu? Belum baginya. Sekarang kita masih hidup. Kenapa? Itu bagaimana itu? Jadi pertanyaannya apa itu tadi? Ini wasiat, ini wasiat. Waktu saya, misalnya saya rupanya mau ada tanda-tanda, saya bilang sama anak saya kumpulkan anak saya. Ini saya ini punya rumah dua, di sana satu. Kamu berenam, tapi kamu berempat sudah punya rumah. Bagus lah, rumah. Pokoknya punya rumah. Jadi rumah yang dua ini saya berikan kepada adikmu. Ini satu. Apa saya kata benar? Itu satu-satunya tinggal. Enggak, tidak ada lagi. Itu juga tidak ada. Terus, tapi ingat belakangan, misalnya ini bicara. Terus rumah yang dapat rumah berdua yang tadi, justru rumahnya lebih bagus dari anak yang punya rumah tadi. Terus anak ini proses. Itu tidak adil, Pak. Maka rumah dia jadi bagus dari rumah saya. Padahal rumah ini ke rumah saya sendiri, bukan warisan dari bapak, umpamanya. Apa tindakan saya waktu itu? Apa rumah ini saya jual? Kalau saya jual, gimana saya tinggal? Pertanyaannya bagus sekali. Kalau itu dua rumah itu satu-satunya, artinya tinggal itu harta bendanya, ya, kemudian diwasiatkan semuanya dibagi, itu tadi itu seperti hadis yang tadi, gak boleh semuanya, separuh aja gak boleh. Jadi hanya 1/3 yang boleh diwasiatkan kalau wasiat. Tapi kalau hibah, bapak hibah, ya sudah, rumah ini saya kasihkan anak yang belum punya rumah, tapi silakan pakai, saya numpang di rumah ini karena saya masih hidup. yaitu hibah namanya. Hibah boleh. Artinya hibah itu boleh, harta semua harta kita dihibahkan. Itu boleh. Tapi kalau wasiat, wasiat batasnya sepertiga. Kenapa? Wasiat itu baru boleh digunakan setelah meninggal. Tapi kalau hibah itu boleh dibuat masa masih hidup maupun sesudah meninggal. Sudahlah bapak aja lah tinggal di sana, tapi itu udah karena udah dihibahkan ke saya. Kan kalau bapak mati saya baru tinggal di situ. Bisa begitu. Tapi kalau kalau lafadznya itu wasiat, maka tidak boleh seluruh hartanya diwasiatkan. Separuh pun tidak boleh. Dua per tiga tidak boleh, hanya sepertiga. Wasulu sukatir kata Nabi. Nah untuk menjaga tadi itu, ya dihibahkan saja. Itu hibah. Itu pertanyaannya Pak. Ya. Kalau saya hibahkan, ini saya sudah berkumpul dengan anak. Saya masih hidup. Seandainya saya hibahkan, nanti anak yang lain protes. Dan saya hibahkan yang ini, ini, yang ini. Kalau masih hidup, hibah dipanggil, Pak. Iya, dipanggil. Anak-anaknya dipanggil, saya mau hibahkan ini. Dipanggil. Waktu beri wasiatnya, anak-anak dipanggil. Yang lain protes, karena dia merasa tidak adil. Nah, kalau setuju. Tapi kalau karena dia protes, kan saya segera mengubah, tidak enak. Bukan? Wah, nanti bisa, waktu dikubur, saya bisa jomel-jomel itu, lho. Nah, terus kalau saya wasiatkan dulu aturan agama Al-Quran, tentu saya harus jual ini. Tidak mungkin nanti. Kalau nanti kan besar mereka kan. Seperti pertanyaan Pak Marco, kalau nanti kan kalau kita terjadi. Ya, itu tadi, yang harus saya lakukan. Tadi di ayat yang akhir tadi Pak, Fa'at telah habainau. Jadi ya dibuat islah sesama mereka, artinya diislahkan, apa di dikompromikan. Tadi kan ada tidak adil kan? Paman khofa min musir janafan, artinya berat sebelah. Oh enak, diuyuk saja, diupih tidak patut. Nah, jadi fa'atlah habainahu, didamaikan, dijelaskan, insya Allah tidak ada lagi protes, insya Allah. Jadi berat juga nih soalnya Pak ya, terusan ya. Ya kalau namanya protes itu ada saja, kadang-kadang. Kalau tidak dikabulkan protesnya gimana? Para ilmuwan saja sekarang sudah pada protes. Kenapa? Kenapa harta benda itu dibagi yang laki dua, yang perempuan satu? Itu kan yang diprotes oleh Islam liberal itu kan. Harusnya sama-sama dong. Orang yang banyak merawat ibu itu adiknya yang perempuan. Ibu sudah tua yang untur ke kamar mandi, yang memandikan, yang cuci pakaiannya. Bukan anaknya yang laki-laki, banyak yang anak perempuan. Lalu karena merasa begitu, bagi rata adil. Nah, yang namanya adil itu kalau kita lakukan apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, itulah adil. Kalau soal tadi itu yang komentar tidak puas ini itu tidak mempengaruhi keadilan tadi. Asal bapak sesuai yang diundangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah tawakal Allah. Terima kasih Pak. Baik, dari Ibu ada Bu? Oh iya. Kak, Pak itu ini aduh, Pak Saiful yang jawab. Biasanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke wasiat Pak Ustaz. Apakah wasiat itu ditulis harus ada saksi? Kemudian yang kedua, untuk saat ini apakah juga harus di diketahui oleh notaris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful ini ada apa? Saya jawab dulu. Ketentuan di dalam Al-Quran ini tidak ada ya, tidak ada saksi maupun notaris. Tapi kalau kita khawatir ya, kita khawatir, maka termasuk dalam fa'at telah habainahu mengkompromikan atau mengislahkan atau menjaga untuk tidak terjadi sengketa, maka dibulikan, dibulikan ada sanksi, itu lebih baik. Sehingga ketika terjadi tadi itu tidak puasa, bukan itu ada sanksi. Bahkan dinotarialkan itu juga tidak dilarang, artinya boleh, tapi juga tidak diharuskan. Tidak diharuskan, yang ada sanksi biasanya tentang apa perzinahan, tentang apa lain-lain. Makanya tadi itu ketika ditulis kemudian ditaruh di bawah kasur kalau orang-orang di bawah bantal selalu dibuka dulu begitu jenazahnya sudah dinilai ada tulisan. So, kadang-kadang tadi itu boleh jadi ketika ada sanksi ya kan sudah ada protes duluan seperti yang diceritakan itu, jadi bapak atau ibunya diam-diam, ya, diam-diam sudah melaksanakan menulis wasiat. Saya punya kambing 30. Kalau saya meninggal, tolong kambing itu dijual, lalu hasilnya dikasihkan ke masjid atau dikasihkan ke siapa aja yang untuk kepentingan Islam. Bahkan ada yang saya dengar belakangan ada yang wasiat tolong dipakai untuk pilkada. Karena dia meyakini bahwa kalau pemimpin ini jadi, insya Allah ada kebaikan-kebaikan di dalam masyarakat. Jadi dihubungkan dengan dakwah, bukan dengan perbaikan. Artinya selama ibadah dalam rangka ibadah itu insya Allah boleh. Tapi kalau pilkada di Bekasi ini alhamdulillah sudah kaya-kaya semua itu calonnya, minimal kaya hati lah. Laisal ghina angkat terotil arut, kata Nabi, innamal ghina ghina nafas. Tidak dibilang orang itu kaya karena kaya harta benda, sesungguhnya orang kaya itu adalah kaya hati. Inan nafas. Jadi alhamdulillah bapak-bapak ini termasuk minal aghnia, termasuk orang-orang yang kaya menurut istilah Nabi, yaitu kaya hati. Kalau hatinya tidak kaya, masa jauh-jauh berangkat ke masjid, duduk ini enak berselimut di rumah. Itulah tanda-tanda kaya hati. Itu adalah ketika dipanggil Allah, dipanggil kekasihnya, dia datang. Baik, insya Allah saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai di sini. Semoga tidak kuat dengan kuat tadi. Kenapa kata tidak kuat? Kalau kuat nanti majinya mudahkan. Kalau tidak kuat pada pertemuan berikutnya bisa didapatkan. Bahkan insya Allah nanti ada kajian khusus tentang fawaid. Kalau nanti sudah kembali dari Mekah, sekarang masih berada di Mekah, dan Muhammad Taufiqi ya. Mudah-mudahan begitu beliau pulang nanti beliau sudah menyiapkan waktu untuk kita secara rutin 9 kali insya Allah. Baik, mari kita lihat. Mari kita tutup dengan baca doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Selanjutnya, mari kita bersilaturahim ke rumah Bapak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.